Isim diketahui dengan khafad, tanwin, dan kemasukan alif dan lam. Apa syarat kalam? Pertama ada berempat ya. Satu lafad, dua murakab, tiga mufid, keempat wad'i. Apa arti lafad? Maksud lafad apa? Suara yang terdiri dari huruf-huruf Arab Hijaiyah dari alif sampai iya. Terus murakab, tersusun minimal dari dua kata atau lebih. Ketiga mufid, artinya apa? Artinya sempurna. Makna sempurna apa? Tidak membuat si pendengar menunggu kelanjutannya. Apa yang dimaksud dengan bil wad'i? Bahasa Arab, bukan bahasa ancam. Taib, itu kalam. Ada berapa macam kalam? Tiga, apa saja? Isim, fi'il, dan huruf. Apa arti isim? Kata benda. Apa fi'il? Kata kerja. Apa huruf? Kata sambung. Ada berapa tanda isim? Tiga, apa saja? Khafad dulu, khafad, tanwin, dan kemasukan alif lam. Tanda asli isim apa aja? Tanwin sama alif lam. Disebut tanda asli itu bahwa isim wajib ada salah satu di antara itu, dan kalau ada salah satu di antara itu pasti isim. Adapun khafad, kalau khafad berarti isim, tapi tidak setiap isim itu harus khafad. Ada yang rafa, ada yang nasab ya. Taib. Apa penyebab khafad? Kemasukan huruf khafad atau huruf jar. Apa saja huruf jar? Min, ilah, an, fi, ruba, ba, kaf, lam. Udah, ba tebi itu ya. Belum ala ya, ala. Berapa? 9 tambah kosam 3, apa saja? Wa, ba, dan ta. Apa arti kosam? Sumpah. Jadi total huruf jar 12. Itu penyebab pertama khafad, yaitu kemasukan huruf khafad atau jar. Penyebab kedua, ayo, apa sih selain itu? Bukan mudhafnya, itu idhafat. Apa arti idhafat? Kata majemuk. Idhafat itu gabungan antara mudhaf dan mudhaf ilaih. Berikan contoh idhafat. Kitabul jadid? Enggak. Kitabun jadidun, kitab yang baru. Kitabul mufid, enggak, itu kitabun mufidun, sifat ma'at manut. Kitabu Muhammadin, kitab Muhammad, kitabullah ya. Apa saja syarat mudhaf? Iya pasti isim, pasti. Syarat mudhaf apa? Ada satu. Dhammah bukan. Kalau ada fi kitabillah, jar. Kalau ada fi. Apa syarat mudhaf? Katingali tarang rapal kenana atau tadi catat kemarin. Coba lihat catatan. Apa syarat mudhaf? tidak boleh ada alif lam atau tanwin. Salah satu aja di antara itu enggak boleh ada dua-duanya, ya. Tidak beralif lam, tidak bertanwin, tapi dia isim. Itu sudah salah satu. Sekarang apa syarat mudhaf ilaih? Nah, harus ada alif lam atau tanwin. Kedua, wajib jar atau khafad, ya. Iya, dua itu syarat mudhaf ilaih. Kadang ada yang rangkap, kata yang jabatannya rangkap, dia mudhaf sekaligus mudhaf ilaih. Contoh umpamanya ini apa? Usulul fiqhi. Ini idhafat, ya. Usulu mudhaf. Tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Al fiqhi mudhaf ilaih, harus jar, tanda jarnya kasrah. Kalau umpamanya ta'allamtu, aku telah belajar usulal fiqhi. Lah, karena objek, ya, mafulun bih, nanti ini belum diajarin, tapi sementara. Usulal fiqhi ini objek itu mafulun bih. Ini ta'allamtu fi'il dan maf'ul, subjek dan predikat. Saya telah belajar. Usulah ini objek atau maf'ulun bih. Dia mudhaf. Al-fiqhi mudhafun ilaih. Sekarang kalau ta'allamtu, langsung ke sini, ya. Saya telah belajar ilmu usul fiqh. Ha, dibacanya gimana? Ta'allamtu ilma lalilu. Ada yang la, ada yang li, ikhtilaf. Lali. Antum berubah tadi la. La apa li? Ada yang la. Kenapa li? Mudhaf ilaih. Fiqha hi hu. Hi. Kenapa? Mudhaf ilaih. Taib. Ta'lam tu ini fi'il fa'il. Ilma maf'ulun bih. Ya, dia juga mudhaf. Usuli mudhaf ilaih harus jar. Makanya tanda jarnya dengan kasrah. Apa tadi syarat mudhaf ilaih? Harus ada alif lam atau tanwin. Kenapa ini enggak ada alif lam, enggak ada tanwin? Karena juga sebagai mudhaf bagi al-fiqhi, syarat mudhaf tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Makanya dibuang alif lam atau tanwin. Ilma usulil fiqhi. Jadi walaupun tiga kata ilmu usul fiqhi, bendanya berapa? Satu, ilmu tentang usul fiqhi. Makanya tanda isimnya satu, yaitu di akhir saja, ya. Sekarang di sini yang lengkap jabatan mana? Usul. Apa jabatan yang rangkap bagi dia? Dia sebagai mudhaf ilaih bagi ilmu, sebagai mudhaf bagi al-fiqh. Sekarang baca qara'tu kita babi bu. Kenapa? Mudhaf bisa a'i'u kalau hanya mudhaf. Sebagai apa? Setelah qara'tu. Apa qara'tu? Fi'il fa'il maf'ulun bih. Terus kitabah mamimu. Mi, kenapa mi? Mudhaf ilaih dari usul lalilu. Kenapa? Fikhahihu. Coba baca. Jadi walaupun ini gundul nanti kita bisa baca ya. Kita aqra'tu kitab ilmi usulil fiqhi. Coba i'ram. Qara'tu ini fi'il fa'il kitaba maf'ulun bih. Harus nasab, tanda nasabnya jar. Dia juga mudhaf. Terus ilmi mudhaf ilaih. Harus jar. Tanda jarnya kasrah. Dia juga sebagai mudhaf usuli mudhaf ilaih, harus jar, tanda jarnya dengan kasrah. Dia juga sebagai mudhaf al-fiqhi mudhaf ilaih, harus jar, tanda jarnya dengan kasrah. Di sini ada yang jabatannya rangkap, apa saja? Ilmi dan usuli. Apa jabatan rangkap bagi ilmi? Dia mudhaf ilaih bagi kitab, dia juga sebagai mudhaf bagi usuli. Terus mana lagi? Usuli sebagai mudhaf ilaih bagi ilmi dan sebagai mudhaf bagi al-fiqhi. Coba perhatikan. Tadi tanda asli isim itu apa? Tanda asli alif lam atau tanwin. Di sini yang beralif lam itu hanya al-fiqhi, yang lainnya enggak ada. Menunjukkan ini bendanya satu. Walaupun empat kata. Kitab ilmu usul fiqih. Bendanya berapa? Berupa apa? Kitab. Isi kitab inilah ilmu usulil fiqih. Contoh lagi. Baca. Dakhaltu fi ghurfati kitaba bibu. Babibu. Itu bandi bak sana. Harus ada argumentasi kenapa bak, kenapa bi. Kenapa bi? K Kan ini mah apa fi-nya ke gurfati. Mbak Bibu, Mbak tuh berubah lagi sing istiqomah tuh. Bandi kenapa, Mbak? Maful? Enggak ada maful lebih di sini. Apa arti dakhal tuh? Saya masuk. Coba, apa artinya ini? Saya masuk ke ruangan kitab ilmu usul fiqih. Hah? Mbak Bibu, tadi bantu. Mbak Bibu, kenapa? Ih, ulah gitu nerangkan satu kesatuan. Memang kena NKRI. Apa tadi? Mudaf ilaih bagi gurfa. Jadi gikuma bacaan ini. Dakhaltu fi gurfati kitabi ilmu. Kenapa ilmi? Mudaf ilaih bagi kitab usul lil fiqhi. Coba baca sing lancar. Iya, dakhaltu fi ghurfati kitabi ilmi usulil fiqh. Dakhaltu ini kita lewat dulu, belum diajarkan ya. Ini fi'il dan fa'il. Coba dari fi. Huruf jar al ghurfati majrur oleh fi. Majrur itu yang dijarkan. Oleh fi, majrur oleh fi, tanda jarnya dengan kasrah. Terus dia juga mudhaf. Kitabi mudhaf ilaih, harus jar tanda jarnya dengan dia juga mudhaf. Ilmi mudhaf ilaih, harus jar tanda jarnya kasrah. Terus dia juga mudhaf. Usuli mudhaf ilaih, harus jar tanda jarnya kasrah. Dia juga mudhaf. Al-fiqhi mudhaf ilaih, dan seterusnya. Jadi kita bisa bikin mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf, mudhaf ilaih sampai 10 kata sekalipun bisa ya. Coba lihat, walaupun 4 kata tanda isimnya hanya satu di akhir, menunjukkan walaupun empat, karena ini bendanya satu. Bendanya berupa apa coba? Ruangan. Saya memasuki kitab, saya memasuki ruangan yang berisi kitab ilmu usulil fiqhi. Fahimtum? Ini idafat ya. Mudhaf, mudhaf ilaih, mudhaf, mudhaf ilaih. Fi su'al. Seandainya al-fiqhinya dihilangkan. Al-fiqhinya dihilangkan. Saya masuki ruangan kitab ilmu usul. Bisa enggak? Secara makna benar apa enggak? Ya, ada ilmu usul. Tapi ininya harus alif alam. Ya. Dakhaltu fi ghurfati kitabi ilmil usul. Lalilu. Kenapa? Mudhaf ilaih. Sudah capek-capek dibikin antum dihilangkan. Ada lagi? Ada pertanyaan lain? Ya. Di mana hiji deui? Di depan, di sini. Enggak boleh karena ini kan mudhaf. Syarat mudhaf apa? Tidak boleh ada alif lam, tidak boleh ada tanwin. Di sini enggak boleh, di sini enggak boleh. Tidak mungkin kalau ada salah. Atau artinya lain. Ada lagi pertanyaan? Mudhafilah juga. Iya, dia enggak ada maful bih karena ini bukan objek. Tapi karena ada apa? Huruf jar fi. Kalau masuk perlu objek enggak? Enggak. Saya masuk ke kamar. Masuk kata benda, kata kerja kan? Kamar keterangan tempat. Jadi fi'il ada yang membutuhkan objek, ada yang tidak. Dalam bahasa Indonesia kata kerja yang membutuhkan objek disebut kata kerja transitif. Yang tidak membutuhkan yang tidak membutuhkan objek disebut intransitif. Dalam bahasa Arab transitif disebutnya fi'il lazim. Kalau yang membutuhkan objek disebut fi'il muta'addi. Seperti saya masuk. Masuk enggak membutuhkan objek. Masuk ke kamar, masuk ke kelas gitu. Tapi kalau saya memukul. Memukul apa? Harus ada objek gitu kan. Umpa darabtu Zaidan. Saya telah memukul Zaid contohnya ya mah. Nah, dakhal itu tidak membutuhkan objek. Maka enggak ada objek, enggak ada mafulun bih. Ada lagi pertanyaan? Kalau tidak ada, berarti pembicaraan tentang tanda-tanda isim selesai. Karena setelah itu kita bicara apa? Fi'il. Sok kita ulangi bait tentang isim. Fal ismu yu'rafu bil khafdhi wa tanwini wa dukhuli alifi wal lam wa huruful hafdhi wa hiya min ila sampai yang 12 tadi ya, dan huruf qasam. Setelah huruf qasam selesai, terus bait selanjutnya apa? Wal fi'lu yu'rafu bi qad wasin wasaufa wa ta'i tasniyah wa ta'nisi tasniyah wa ta'tis sakinah, bukan tasniyah afan. Hal katabtum hadha? Sebelum, ini sebelum. Sebelum kita masuk kepada penjelasan tentang bait tadi, fal wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wa ta'ta nisakinah. Fi'il dikenal dengan qad, sin, saufa dan ta'ta nisakinah. Di sini yang disebut dengan alamatul fi'li. Tanda-tanda fi'il. Pertama, qad. Ini tanda umum. Kedua, sin. Ketiga, saufa. Keempat, ta'nis sakinah. Ta'nis, huruf ta' itu ta'. Ta'nis itu mu'annas. Mu'annas itu menunjukkan perempuan. Sakinah yang disukun. Jadi ta' yang disukun, yang dimatikan. Kalau dalam kitab Matan Al-Ajurumi hanya tiga ini. Qad, sin. Sin itu terpakainya dengan lafad sa, artinya akan. Tapi akannya itu segera. Saufa juga akan. tapi akannya itu nanti agak lama. Keempat, ta'nis sakinah, huruf ta yang menunjukkan dia mu'annas dan sukun, jadi ta disukun ya. Nah, kalau ada salah satu di antara empat ini, itu pasti fi'il. Itu pasti apa? Fi'il. Nah, sekarang kita akan bicara dulu tentang fi'il. Karena ini lama waktunya, 2 tahun, relax, santai. Saya akan perluas penjelasannya dengan penjelasan yang tidak ada di sini. Ya. Coba dibaca ini. Babul, kenapa li? Mudhaf ilaih. Ya. Babul fi'li. Ini alamatul fi'li. Kenapa fi'li? Mudhaf ilaih. Bab tentang fi'il. Fi'il ini ada 3. Pertama, fi'il madhi. Kedua, mudhari. Ketiga, amr. Fi'il madhi, mudhari, amr. Sudah cuma 3, enggak ada yang lain. Apa fi'il madhi? Kata kerja bentuk lampau. Bahasa Inggrisnya apa? Past tense. Contoh fa'ala, fa'ala telah berbuat, pakai telah ya, ada makna telah. Doroba telah memukul, kataba telah menulis, qara'a telah membaca. Mudhari yaf'ilu, yaf'ilu ya, kita yang kita pakai yaf'ilu. Ada yaf'alu, ada yaf'ulu, ya nanti. Mudhari itu bermakna sedang atau akan. Bisa sedang, bisa akan. Yaf'ilu bisa artinya sedang berbuat, bisa artinya akan berbuat. Yadribu, apa artinya? Sedang memukul atau akan memukul. Ya. Yajlisu, sedang duduk atau akan duduk. Kalau bahasa Inggrisnya apa ini? Bisa. Present continuous. I'm eating now. I'm learning now. Itu present continuous ya. Bisa future. I will eat later. Saya akan makan nanti pakai will. Jadi bisa sedang, bisa akan. Kalau amar perintah, if'il, ijris, iksir. Pernah lihat video lucu, tapi hanya orang yang ngerti nahu yang bisa ketawa. Seorang anak, laki-laki wanita, bawa nampan ke bapaknya. Kata anaknya, amsik bil ina a, dia jawab, dia sebut a, padahal ada apa? Ada bi, harusnya bil ina i, harusnya. Kata bapaknya, iksiri. Maksudnya apa? Kasrohkan, jangan bil ina'a tapi bil ina'i. Tapi oleh anaknya prak dipecahkan. Salah apa? Salah faham. Harusnya iksiri di sana teh kasrohkan, ini malah dipecahkan. Kalau enggak ngerti nahu, naon lucu video gitu. Padahal kuncinya dalam iksiri. Maksud si bapak iksiri itu kasrohkan, jangan bil ina iksiri, kasrohkan. Terus dibanting pecah. Fi'il madi, fi'il mudhari, amr. Sudah hanya tiga. Madi, mudhari, amr. Gak ada yang lain. Masih ingat dan masih hafal, wajib ingat dan wajib hafal. Tasrif. Fa'ala yaf'ilu fa'lan, fa'ilun maf'ulun, if tanwin. Fa'ilun isim fa'il, maf'ulun isim fa'il. Terus if'il, nah itu fi'il amr. La taf'il fi'il nahi. Kok ada empat? Nah, fi'il nahi sebenarnya bukan fi'il yang berdiri sendiri. Itu fi'il mudhari. Untuk anta. Yaf'ilu untuk anta apa? Taf'ilu. Lalu kemasukan huruf la nahyi. Jadi la taf'il. Jadi la taf'il atau fi'il nahyi itu sebenarnya fi'il mudhari. Nanti kita akan bicara khusus fi'il mudhari. Nah, jadi cuma sudah hanya ada tiga, madi, mudhari, amr. La if'il, la taf'il. Maf'ilun itu isim. Maf'ilun isim. Mif'alun isim. Nah, fu'ila yuf'alu baru fi'il madi atau mudhari tapi yang majhul ya. Jadi sebenarnya fi'il hanya tiga, madi, mudhari, amr, enggak ada yang lain. Simple ya. Sekarang semua bagaimana mengetahui apa itu madi, mudhari, amr? Ada tanda. Kita akan bicara dulu tanda-tanda fi'il madi. Di sana enggak akan ada. Ada enggak buku terjemahan Matan Al-Ajurumi ya? Ada, dan penjelasannya ya. Tapi apa yang saya terangkan enggak akan ada di buku-buku itu. Nah, kalau toh ada, pas antum baca, liar loh, gak akan paham. Ada yang pernah baca terjemahan dan penjelasannya? Ngerti gak? Liarnya. Harus diterangkan memang. Tanda-tanda fi'il madi. Tanda fi'il madi. Satu, kalau kemasukan qad umpamanya qad fa'ala Muhammadun, qad di sini artinya sungguh-sungguh, benar-benar, bukan asal-asalan. Umpamanya, qad aflahal mu'minun. Sungguh benar-benar telah berbahagia orang-orang mukmin. Umpamanya, qad daraba zaidun amron. Sungguh Zaid telah memukul Amr. Amr nama orang, Zaid nama orang. Tidak asal-asalan mukulnya, bukan hanya sekedar mukul dengan lisan, tapi benar dengan tangan gitu. Tapi kalau qad masuk ke fi'il mudhari, ini Artinya jadi kadang-kadang. Umpamanya qad ya'ti Muhammadun ilal madrasah. Qad ya'ti, kadang-kadang datang Muhammad ke sekolah, tidak selalu, bukan sungguh-sungguh. Jadi qad ini kalau masuk ke fi'il mudhari artinya sungguh-sungguh, kalau ke fi'il kalau ke fi'il madhi artinya sungguh-sungguh, kalau ke fi'il mudhari kadang-kadang. Kedua, tanda kedua. Mabni fathah. Mabni itu artinya tetap. Fathah ya fathah. Bahasa Sunda nama Jabar, Jateng, Jatim. Jabar itu fathah ya. Nah, maksud mabni fathah adalah bunyi huruf akhir fa'ala. La, kataba, koro'a, nasoro, itu fathah bunyi akhirnya. Tidak boleh kasroh, tidak boleh dhammah, tidak boleh juga sukun. Fa'al, fa'ali, fa'alu, tidak boleh. Fa'ala, toroba, jalasa, koro'a, gitu ya. Fataha, kasaro, pokoknya semua fi'il madhi bunyi akhirnya fathah, bunyi akhir. Adapun tengahnya mungkin i, mungkin u. Contoh umpamanya yang i, alima, fahima, gitu ya, amila, nah, tapi bunyi akhirnya. Contoh umpamanya yang u, contoh umpamanya hasuna, garuma, nah tengahnya mungkin i, mungkin u, tapi bunyi akhir tetap fathah. Itu mabni fathah. Ketiga, minimal tiga huruf, tidak ada yang kurang dari dua huruf. Kalau amr ada yang dua huruf, bahkan ada yang satu huruf. Kalau amr, contoh yang dua huruf ul, kul. Apa arti ul? Apa arti kul? Makanlah. Makanya kalau dibaca al-ikhlas kul huwallah, nah, itu sudah salah, makanlah. Harus qul huwallahu ahad. Qul berapa huruf? Dua huruf. Kalau fi'il amr. Ada yang satu huruf, ti. Datanglah dari atayati. Qi. Dari waqo. Waqo. Artinya waqo itu menjaga atau menyelamatkan. Waqina adza bannar wa dan qi, selamatkan aku, jaga aku. Na waqina dan qi, jagalah na kami, adza bannar dari azab neraka. Qi aja fi'il amrnya. Waqina adza bannar. Ada yang satu huruf kalau fi'il amr. Kalau fi'il madhi minimal tiga huruf. Tidak ada yang dua huruf apalagi satu huruf. Kening ada umpamanya qalla, madda. Nah, ini tanya qalala, madada. Ada dua huruf yang sama berdampingan dihijikin, disatukan. Jadi qalla, madda gitu ya. Tadinya madada, qalala. Tetap itu tiga huruf ada syiddah. Nah, keempat, tanda fi'il madhi berakhiran ta, huruf ta. Baik taknya itu di fathah, di kasrah, di dhammah, atau di sukun. A, I, U, atau tak ti itu atau at disukunkan. Itu berarti fi'il madhi. Coba aja lihat umpama fa'alta, fa'alti, fa'altu, dan fa'alat. Ini semuanya fi'il madhi. Fa'alta, kamu seorang. Fa'alta, kamu telah berbuat. Fa'alti, kamu perempuan, telah berbuat. Fa'altu, aku telah berbuat. Fa'alat, hiya, dia perempuan telah berbuat. Pokoknya kalau berakhiran huruf ta, diapakan pun itu ta, a, i, u, itu fi'il madhi. Nah, ini di sini di matan Al-Ajurumiyah ini yang udah kehapus tadi ya. Wata itta nisis sakinah ya. Wal fi'lu yu'rafu biqad wasin wasaufa wata itta nisis sakinah. Fi'il dikenal dengan qad, sa, saufa, dan tak tak nis sakinah. Ini tak tak nis sakinah itu ini nih. Tak ini ta'nis untuk perempuan, hiya, sakinah yang disukun. Fa'alat, dorobat, qara'at, katabat, jalasat, gitu ya. Itu ta'nis sakinah. Sebenarnya bukan hanya ta'nis sakinah, pokoknya asal berakhiran ta, baik fathah, kasrah, ataupun sukun, dhammah, itu fi'il madhi, itu fi'il madhi ya. Nah, ada pertanyaan? Ya, kalau taknya ini bukan termasuk fi'il, ini tuh fa'ilnya. Apa fa'il? Subjek, pelaku. Fa'alta, pelakunya anta. Ti, pelakunya anti. Tu, pelakunya saya, anak. Fa'alat, pelakunya hiya. Nah, yang fi'il madinya itu fa'alanya. Tapi kenapa ini sukun ya? Cuma ini yang fathah. Nah, ini kaidah asal. Kalau si fi'il madhi tidak bersambung dengan apa-apa. Kalau bersambung dengan fa'il. Apa fa'il teh? Subjek. Ada baru nanti perubahan jadi sukun, bisa jadi wau. Bukan bisa jadi wau, bisa menjadi dhammah. Contohnya umpamanya kalau bersambungnya dengan hum, jadi fa'alu tuh. Jadi dia jadi apa? Jadi dhammah. Kalau bersambung dengan subjek, ada kaidah lain. Tapi kalau tidak bersambung dengan apa-apa, tidak bersambung dengan domir, domir itu apa? Masih ingat? Kata ganti, ya, kata ganti yang menjadi subjek, maka dia mabni fathah. Ini kaidah asal. Ketika nanti ada perubahan, kaidahnya berubah. Beda lagi. Jadi kalau umpamanya ini fa'ala. Fa'ala fi'lun madhin mabniun alal fathhi la mahala lahu minal i'rab. Cara i'rabnya gitu. Fa'ala mabniun ala sukun litisalihi bidomirin raf'in mutaharrikin. Nah gitu. Fi'il madhi mabni sukun karena dia bersambung dengan domir rofa yang berharokat. Tuh, beda lagi nanti ya. Jadi kaidah ini mabni fathah bagi fi'il madhi yang berdiri sendiri, tidak bersambung dengan fa'il. Ketika bersambung nanti ada perubahan kaidah ketentuan. Ada lagi pertanyaan? Oh ini kok ribet? Enggak ribet, nanti pada waktunya diterangkan gampang. Fahimtum? Ini 4 tanda fi'il madhi. Ada pertanyaan lain? Qi, ya. Terus pertanyaannya? Oh, memastikan. Ada lagi? Fahimtum? Sekarang, itu masih kuat kan? Kita tadi mulai jam 7.15 loh. 15 menit lagi. Katabtum? Baik. Sekarang kita akan masih berbicara tentang fi'il madhi. Kita bicara qiyas. Qiyas tidak hanya ada dalam masalah usul fiqh, tapi ada dalam sharaf. Setiap setiap fi'il wajib ada fa'il. Setiap ada fi'il wajib ada fa'il. Apa fa'il? Subjek. Fi'il? Kata kerja. Fa'il ini ada dua jenis. Ada yang zahir, ada yang dhamir. Zahir itu isim selain dhamir. Kalau dhamir apa? Kata ganti yang mana tea? Huwa huma hum terus hiya huma hunna anta antuma antum anti antuma antunna ana nahnu, itu isim dhamir. Kalau isim dhohir, nama orang atau bisa manusia, bisa binatang, bisa benda biasa. Contoh Muhammad, contoh Zaid, contoh Amr, contoh Ja'a Muhammadun, telah datang. Muhammad telah datang, ini Ja'a ini fi'il, fa'ilnya Muhammad. Ini disebut Muhammad isim dhohir. Nah, kita sekarang bicara fa'il dengan isim dhamir dulu, ya. Kalau pelakunya huwa, maka fi'il madinya fa'ala. Kalau huma, fa'ala. Kalau hum, fa'alu. Kalau hiya fa'alat, kalau huma fa'alata, kalau hum fa'alu. hunna afan, ini hunna ya. Fa'alna, ini hunna. Hum sudah ya. Hunna. Fa'alna tapi naknya pendek ya. Naknya jangan pakai alif fa'alna. Kalau hiya, hiya lagi. Kalau anta, fa'alta. Kalau antuma, fa'altuma. Kalau antum, fa'altum. Fa'anti, fa'alti. Antuma, fa'altuma. Sama ya dengan ini. Antunna, fa'altunna. Fa'altunna. Kalau ana, fa'altu. Ini sudah ditulis belum ya? Belum. Kalau nahnu, fa'alna. Nah, ini baru pakai alif panjang ya. Nah, ini yang kemudian disebut qiyas. Huwa fa'ala, huma fa'ala, hum fa'alu. Hiya fa'alat, huma fa'alata, hunna fa'alna. Anta fa'alta, antuma fa'altum, antuma fa'altum, antum fa'altum, anti fa'alti, antuma fa'altuma, antunna fa'altunna, ana fa'altu, nahnu fa'alna. Uktubuhu awalan ya akhi, ya ikhwani. Apa artinya? Tulis dulu ya, nanti setelah beres tulis baru kita terangkan. Apa arti fa'ala? Dia telah berbuat. Apa arti fa'ala? Mereka berdua telah berlaki-laki ya. Apa arti fa'alu? Mereka telah berbuat. Fa'alat? Dia perempuan telah berbuat. Fa'alata? Dua orang perempuan ya. Fa'alna? Mereka telah berbuat, mereka untuk perempuan. Fa'alta? Kamu telah berbuat. Fa'altuma? Kalian berdua telah berbuat. Fa'altum? Kalian. Kalau mereka mah fa'alu. Fa'altum? Kalian telah berbuat. Fa'alti? Kamu perempuan telah berbuat. Fa'altuma? Berdua perempuan. Kalian berdua untuk perempuan. Fa'altunna? Kalian perempuan banyakkan telah berbuat. Fa'altu? Aku telah berbuat. Fa'alna? Kami telah berbuat. Baik. Yuk, tanpa menyebut domirnya ya. Sok. dibaca fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna. Masuk doroba. Doroba, doroba, dorobu, dorobat, dorobata, dorobna, dorobta, dorobtuma, dorobtum, dorobti, dorobtuma, dorobtunna, dorobtu, dorobna. Akala, akala, akala, akalu, terus akalna, akaltuma, akal. Hal akaltum? Naam akalna. Hal akalta? Akaltu. Mada akalta? Akaltu ruz wassamak. Taib. Ladhidun. Iya, fahimtum. Baik. Sekarang jawab. Min aina jita. Jita dari ja'a sama anta jadi jita. Untuk saya jitu. Min aina jita. Saya datang dari rumah. Jitu min baiti. Min aina rojaktum? Kami datang dari kampus. Apa kampus? Al-Jami'ah. Kami datang dari kampus. Rojakna minal ta'titu. Kenapa? Apa? Min roja'na minal jami'ati. Nah, antum bisa terapkan sekarang dalam dialog-dialog dengan sesama antum. Hal katabtum? Naam katabna. Hal fahimtum? Naam fahilna. Hal qara'tumul Qur'an al-yawma? Naam qara'nal Qur'an al-yawma. Nah, hal lapartum? Jangan, itu bukan bahasa Arab. Nah, kadang-kadang ya santri-santri suka nakal begitu tuh. Wajib berbahasa Arab, kalau enggak, nah itu lapartum, laparna. Akaltum, akalna. Walakin lapartum. Enggak boleh yang seperti itu. Inilah qiyas untuk fi'il madhi, ya. Nanti semua fi'il yang lain antum masukkan, gabungkan dengan apa? Dhamir. Fahimtum? Fi soal? La katabda gimana? Hal katabda atau hal fahimta? Apakah kamu sudah faham? Jawabnya belum. Nah, apa belum bahasa Arabnya? La, tapi bukan la, yang lebih pas lam. Cuma ada cuma. Lam ini masuknya ke fi'il mudhari. Walaupun fi'il mudhari kalau ada lam maknanya madhi yang telah lalu, seperti hal fahimta lam afham ba'ad. Lam afham. Hal fahimtum lam nafham. Nanti ya. Jadi tidak la fahimtu. Kalau mau pakai, pakai ma. Kalau ma masuknya ke fi'il madhi. Kalau la masuk ke fi'il mudhari. La afhamu bisa la lam afham. Tapi kalau saya belum ma fahimna. Hal fahimtum ma fahimna. kami tidak faham. Hal akal tak ma'akal tu. Tapi kalau ma'akal tu maknanya tidak makan sama sekali itu. Fahim tak ma'fahim tu. Sama sekali itu, dulu, sekarang, nanti juga. Makanya yang jawaban yang pas la afhamu atau lam afham ba'd. Hal katabta ma katabtu. Bukan berarti saya belum menulis, tapi saya tidak menulis. Hal katabta, kamu sudah tulis ma katabtu, saya tidak menulis. Bukan belum menulis, tapi tidak menulis sama sekali. Gitu ya. Bisa pakai ma. Kalau untuk fi'il madhi masuk ma. Kalau untuk la dan lam masuk ke fi'il mudhari. Ada lagi? Fahimtum? Fi su'al, any question? Is that clear? Jelas penjelasan ini, faham ya? Ya, kalau sudah paham kita cukup sampai di sini. Kita belum masuk ke jurumiyahnya ya, tentang bab fi'il. Kita masih memberi pengantar bab fi'il, itu pun baru fi'il madhi. Nanti Jumat depan kita masuk ke fi'il mudhari. Ya. Cukup sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Alhamdulillahirabbil alamin, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi.